Halo, nama aku Sophie. Aku ingin share cerita pengalaman aku di tempat kerja. Sebenarnya ada banyak cerita sih, tapi yang mau aku share ini kejadiannya 2-3 bulan yang lalu. Jadi, waktu itu, waktu bulan Juli, aku tuh resign dari kantor karena udah gak cocok sama pekerjaannya. Nah, singkat cerita, aku nge-sharekan di story WhatsApp, aku butuh pekerjaan, nah, gitu. Jadi terus ada teman kampus aku yang ngelihat terus nawarin kerjaan ke aku. Nah, tanpa pikir panjang, aku langsung terima tawarannya. Aku tinggal sama kakak aku karena aku lagi sedikit ada masalah. Jadi kayaknya dia tuh nggak ngijinin aku buat kerja lagi gitu. Tapi karena aku maksa mau kerja, akhirnya aku pergi. Sebenarnya tanpa restu dia sih, karena dia masih nggak ngijinin gitu. Aku inget banget itu aku pergi di hari Jumat tanggal 7 September. Dari awal keluar rumah itu perasaan aku udah nggak enak sebenarnya. Kayak dompet ketinggalan, terus dapet kendaraannya susah, dapat bisnya salah, ada aja pokoknya. Terus juga sempat berantem sama orang-orang di bis gitu. Pokoknya bikin mood aku tuh kayaknya nggak pengen berangkat, pengen pulang lagi gitu. Tapi ya udahlah, aku jalanin dulu aja tuh. Akhirnya aku sampai di tempat tujuan itu pukul 1 siang. Terus ketemu sama teman aku kenalan sama teteh-teteh senior, terus aku diajak ke kamar karyawan. Jadi tempat kerjanya itu menyediakan tempat tinggal bagi karyawan yang rumahnya jauh gitu. Kliniknya itu lumayan besar. Jadi kalau diceritain dari awal tuh kliniknya memanjang ke belakang. Jadi dibagi dua, panjang ke belakang dibagi dua. Jadi ada bangunan baru yang di depan, yang di belakang tuh bangunan lama tuh. Terus dari pintu masuk tuh kita langsung ketemu UGD, sebelah kiri UGD, sebelah kanan apotik, sampai ke tengah sebelum berakhir ke bagian yang ke belakang. Terus ada juga kayak ruang rongsen, tangga sebelah kiri. Jadi aku ulangin, UGD, ruang rongsen, tangga, bawah tangga itu dipakai buat pendaftaran. Kalau sebelah kanan dari awal sampai akhir itu apotik, terus ada nyelip kamar mandi kecil gitu. Terus agak turun ke bawah itu udah masuk ke bangunan lama. Kalau bangunan lama, jadi posisinya tuh kalau sebelah kiri ruangan rawat inap, terus ruangan rawat inap, terus ruang dokter nginap, terus ada kamar ada dapur, baru kamar mandi. Kamar mandinya tuh ada 3 pintu gitu. Tapi yang dipakai yang tengah, yang dua yang kanan kirinya nggak dipakai. Terus kalau yang bagian kanan itu ruang periksa ibu hamil. Terus ruang laboratorium untuk cek-cek darah. Terus ruangan ini persalinan. Nah, jadi ruang periksa, ruang ANC, lab, sama ruang partus. Jadi di antara kanan sama kiri di tengah tuh ada tangga. Nah, tangga ini yang menuju ke kamar karyawan. Kamar karyawan itu ada 5. Dan semuanya penuh termasuk aku di situ ya. Kamar pertama yang nempatin aku, dia lebih kecil tapi memanjang ke belakang tuh. Terus kamar kedua itu ditempatin teteh pertama, kamar ketiga ditempatin sama teman aku, kita sebut namanya Riri. Kamar keempat itu ditempatin sama yang paling senior, kita sebut teteh kedua. Terus kamar terakhir, kamar yang kelima, itu ditempatin sama penjaga labnya. Pas aku masuk ke ruang gedung yang lama, aku kayak udah gimana ya, rasanya tuh kayak aneh, gimana ya, kok jorok gitu, padahal klinik gitu sebenarnya sih. Tapi nggak bisa berkata kayak gitu karena kan karyawan baru. Aku cuma ngomong ke temen aku basa-basi, gimana kerja di sini kayak gitu ya. Dia mah bilangnya, ya samalah ya, sama kayak yang lain gitu. Terus aku nanya, ini kok kayak kontrakan ya, kayak kita ngontrak dulu pas waktu praktek di rumah sakit tuh loh, yang kontrakan deket-deket rumah sakit, kata-kata gitu. Oh iya, dulu emang banyak pasiennya, sengaja dibikin begini, katanya. Soalnya setiap ini tuh penuh, katanya, sampai atas-atas penuh sama pasien. Jadi dulu tuh gak ada yang nginep karena banyak pasien. Nah, oh gitu. Kalau mau diceritain sih, dari tengah ke belakang itu emang agak memprihatinkan. Jadi kayak kamar mandi yang tengah dipakai, kanan kirinya kosong dan kotor. Terus dapur bau, bau-bau binatang, kalau binatang yang khas dapur gitu. Terus kalau ruangan apa namanya, ruang rawat pasiennya itu agak ini, agak berdebu gitu, bau debu gitu. Debunya banyak, udaranya kotor, kata aku gitu. Terus kalau ruang ANC sama kayak ruang perawatan, kalau labnya itu bau anjir, bau darah, darah-darah basi gitu loh. Terus kalau ruang yang memprihatinkan banget nih, paling pojok kanan, itu ruang INC, ruang praktek, ruang praktek melahirkan, ruang melahirkan. Di ruangan itu, kalau di depan kita lihat lantainya tuh putih, tapi kalau yang di dalam itu lantainya tuh udah kehitaman, terus ada sampah numpuk di tengah gitu. Kalau dilihat tuh ada dua bed di dalam situ yang udah gak beraturan. Biasanya kalau ruangan gak kepake, walaupun ada bednya, kan bednya ditaruh di ujung gitu. Kalau ini enggak, bednya mah udah miring-miring kemana-mana gitu. Terus ada bantal, ada yang udah berudul-berudul gitu, mungkin sebab tikus gitu ya. Terus aku sampai ke kamar aku, temen aku kayak ngasih tahu kalau kamar aku tuh kamar terenak gitu, karena di kamar aku itu paling adem ketimbang kamar-kamar yang lain. Kalau kamar-kamar yang lain tuh panas, panas banget gitu hawanya, tapi kalau kamar aku tuh adem. Tapi bedanya kamar aku itu ngap dan sesak. Kalau kamar lain walaupun panas, kita masih bisa nafas gitu, masih enak buat menghirup udaranya gitu. Tapi kalau kamar aku benar-benar ngap, sesek, tapi adem. Nah, singkat cerita, aku udah ditinggal, dia mau tidur siang, jadi aku putusin, aku juga mau istirahat, aku mau tidur. Mungkin karena aku capek, atau aku mungkin apa ya, nggak tahu. Aku ngerasa ada cewek yang merhatiin aku di pojokan kamar. Ya, kamar aku kan panjang, jadi searah pintu itu, kayak di pojokan itu tuh ada cewek terus merhatiin aku gitu. Karena aku nggak mau ambil pusing ya, jadi aku tinggal miring kepala aku tutupin kerudung, terus aku tinggal tidur. Terus tiba-tiba ada yang ngetok, teman aku ternyata, dia ngasih spray. Aku bilang, yaudah, aku bilang makasih, terus aku mau ikut dia jaga malam, mau belajar gitu loh, gimana caranya ngelayanin pasien. Singkat cerita, jaga malamnya gak terlalu sukses karena aku kecapean, jadi jam 9 malam aku udah naik dan tidur. Sebelum tidur aku sholat dulu, ambil wudhu, sholat, terus aku tidur. Tapi di malam pertama aku mimpi buruk. Aku mimpi cewek tadi, jadi ceweknya tuh kayak rambutnya panjang, dia di pojok kamar, terus dia lagi jongkok. aku nggak tahu sampai sekarang, kayaknya aku masih inget wujudnya kayak gimana. Terus jam 1 aku bangun, aku beraniin diri buat ambil wudhu, terus sholat. Aku sholat tahajud, habis itu aku baca sholawat Nabi. Aku gak kepikiran buat baca zikir-zikir. Terus aku lanjutin tidur. Itu malam pertama. Hari kedua aku udah mulai kerja. Sampai jam 5 sore udah selesai. Aku mandi, beres-beres, udah maghrib, sholat, isya, sholat. Habis sholat itu kayaknya aku capek banget gitu. Terus aku putusin buat tidur. Aku ketiduran, Ding. Aku ketiduran. Terus anehnya, aku mimpi yang sama kayak hari pertama. Terus sama kayak hari pertama, aku putusin buat sholat. Nah, dari situ aku kepikiran tentang zikir yang diajarin sama dosen aku waktu kuliah, zikir pagi petang. Jadi kayaknya mungkin aku kurang zikir gitu, aku kurang perlindungan kalau kata aku kayak gitu. Jadi aku coba. Setelah aku coba, itu rasanya badan tuh panas banget. Badan panas, terus hawa tuh kayak nusuk gitu. Kepala jadi pusing, terus apa namanya, pundak, leher tuh jadi kaku semua, kayak ngegendong anak 5 tahun yang bobotnya tuh 15 kiloan kayak ditaruh di pundak gitu. Jadi sesek banget. Udah aku setel murotal Al-Quran, terus aku lanjutin tidur. Walaupun aku gak bisa tidur sampai jam 3 pagi itu baru aku bisa tidur. Subuh aku bangun. Itu hari ketiga. Aku gak cerita, aku belum cerita siapapun ya, karena aku masih gak terlalu deket sama teman aku juga. Sebenarnya aku gak terlalu deket karena kita bukan teman deket waktu di kampus dulu. Hari ketiga sama kayak biasanya, kerja pagi. Terus jam 5 udah selesai kerja. Terus aku mandi, sholat, tapi bedanya karena aku kepikiran sama yang semalam, dari mulai maghrib sampai isya aku zikir, pokoknya aku baca-baca yang menurut aku itu bisa melindungi aku gitu. Berhasil, aku gak mimpi, tapi aku gak, sebenarnya aku gak setting alarm jam 1, tapi alarm aku bunyi jam 1 tuh. Jadi jam 1 itu alarm aku bunyi. Alarm aku kan lagu Korea, lagu soundtracknya film drama Dokter. Jadi tuh lagunya tuh kayak awal tuh pelan, terus di tengahnya tuh kenceng gitu. Jadi nggak ngagetin pas bangun. Nah di situ aku ngedenger kayak ada yang nangis, ngikutin alur lagunya gitu. Jadi pelan dulu, tiba-tiba kenceng, ikut kenceng. Jadi lagunya kenceng, dia ikut kenceng. Pas aku masih agak-agak gak sadar. Itu kan tidur nyenyak banget ya, karena aku habis baca-baca kayak gitu. Kenapa ini? Siapa yang nangis? Siapa yang curhat-curhatan? Gak mikir ke arah apa-apa gitu. Siapa yang curhat-curhatan malam-malam kayak gini? Habis itu aku kumpulin nyawa lah. Habis sadar baru tuh, ini ngapain curhat apaan ini, sambil ngedumel sendiri gitu. Aku buka pintu kan, oh ternyata dari kamar sebelah, pantesan kenceng banget gitu, keras apa suaranya gitu. Pas aku lihat ada sandal dua, kayaknya sandal teman aku satunya, berarti teman aku nginep di kamarnya teteh pertama. Nah di situ, terus anehnya itu pintunya udah kebuka dan ruangannya gelap. Nah inisiatif dong, maksudnya temennya nangis, nggak mau nolongin gitu, aku mau nolongin gitu. Pas aku mau masuk, dia teriak, jangan masuk. Terus itu suaranya teteh kedua, dia keluar dari kamar, dari kamarnya teteh kedua, teteh pertama sama teteh kedua. Jadi teteh pertama itu karena si temen aku nangis itu, dia minta tolong ke teteh kedua. Jadi kamarnya tuh kamar nomor 4 gitu. Kayak tapi badan aku tuh kayak mau kedorong masuk gitu. Akhirnya ditarik sama si teteh pertama. Karena enggak pakai sendal, kita langsung menuju ke gedung baru gitu, bangunan baru, ke kamarnya dokter. Jadi sampai kamarnya dokter itu kita minta tolong ke dokter, dok tolong dok, si Riri ini sakit katanya gitu, nangis-nangis sakit gitu. Akhirnya dokter keluar, jadi yang petugas lab itu gak berani keluar, gak tahu kenapa ceritanya gitu. Terus jadi yang masuk ke kamar kamar kedua, kamar samping aku tuh aku, teteh pertama, teteh kedua sama dokter jaga. Jadi kita berempat ini masuk bareng-bareng, terus nyalain lampunya. Temen aku posisinya tidur pakai headset, lagi teleponan dan teleponnya belum mati, tapi dia lagi nangis, tapi lagi tiduran gitu. Akhirnya sama teteh kedua dibangunin, rambutnya dirapiin, headsetnya dilepas dari telinganya gitu. Tapi gak tahu kenapa aku tuh punya firasat kayak gini, dalam hati tuh bilang kayak gini, nangis kayak gini kayaknya tiba-tiba, kayaknya habis ini ketawa, kata aku tuh gitu. Habis itu si ditanya kan, kenapa Riri, kenapa Riri, kenapa, dia gak jawab. Riri kenapa, apanya yang sakit, angkat tangan aja, yang sakit apa, dipijitin sama teteh pertama. Jadi si Riri kan lagi duduk gitu ya, terus samping kirinya teteh kedua, samping kanannya teteh pertama, di depannya tuh ada dokter. Aku berdiri di belakang teteh pertama, jadi masih berdiri sama jongkok juga setengah-setengah gitu, gak terlalu duduk, gak terlalu jongkok, gak terlalu duduk gitu. Karena kayaknya aku punya firasat gak enak gitu, takut. Habis itu sekitar 5 menitan ditanya gak jawab, dia gak kooperatif, tetap nangis. Akhirnya dia jawab sakit-sakit gitu. Habis sakit-sakit ditanya, kesel kan si teteh pertama, kamu tuh kenapa? Ini Riri bukan, kata dia gitu. Tiba-tiba ketawa. Hihihi, kita lari semua. Untungnya aku gak duduk. Jadi aku kayak setengah jongkok gitu loh. Ya, aku bisa lari duluan. Dan itu kita langsung menuju ke kamar. Ke kamar petugas lab yang gak keluar dari kamar. Jadi dia tuh diajakin, malah dia ngunci kamarnya. Dia gak mau, kayak gitu. Akhirnya kita telepon OB. Jadi OB itu rumahnya deket samping sama klinik gitu. Jadi minta tolong, gimana ini, kayaknya ini anak kesurupan gitu. Tapi setengah jam kita nunggu, kita telepon-teleponin, sekali telepon bisa nyambung, setelahnya itu kayak gak diangkat, susah ditelepon gitu. Setengah jam gak ada kabar, kita takut, kita samperin kan si Riri masih di kamarnya, dia tidur pingsan. Kita panggil dari pintu, Riri, Riri, denger gak? Kata kita gitu. Terus si Riri cuma ngelambein tangan, sini takut, katanya dia gitu. Tapi apa ya, gak ada yang berani masuk, malah takut kejadian kenapa-napa gitu. Kita juga bingung mau ngapain. Terus akhirnya si teteh OB itu nelfon kita, katanya minta dibukain pintu, dia udah di depan dan sambil marah-marah. Jadi si teteh pertama, teteh kedua ngebukain pintu, aku sama dokter ada di depan apa namanya, depan kamar yang tempat kejadian itu, tapi agak-agak nggak mau ngeliat gitu, karena sebenarnya gimana ya, perasaan was-was gitu. Terus cukup lama ngebukain pintu. Harusnya kan buka pintu kan langsung masuk gitu, tapi ini cukup lama, kayak 15 menitan dia baru naik semua. Singkat cerita, si teteh OB itu lama karena dia nyamperin ustadz, dia nyari ustadz dulu gitu. Jadi udah didoa-doain sama ustadz, Riri udah sadar, kita udah kumpul di depan semua, nggak ada yang berani masuk kamar, nggak ada yang berani masuk kamar masing-masing. Terus kita apa namanya, kayak nanya ke ustadz, ini dari sini apa dari kiriman dari yang lain gitu. Kata ustadz, ini emang dari sini, emang suka ngejailin kok gitu. Emang bangunan yang kita tempatin ini, yang belakang ini, dari dulu seperti ini, udah ada gitu. Oh, jadi seperti itu. Jadi nggak cuma dia aja gitu yang ada di sini. Terus akhirnya kita memutuskan untuk tidur rame-rame di kamar teteh kedua, kamar keempat. Jadi kita, aku, si Riri, teteh pertama, teteh kedua, sama petugas lab itu tidur. Terus sampai pukul 4 pagi itu nggak ada yang tidur karena nggak bisa tidur. Sampai kedengeran azan kita baru nyenyak tidur gitu. Jadi usut punya usut sih. Jadi selain bangunannya yang memang udah banyak ada, katanya pernah ada pasien tengah malam keluarganya ngetokin kamar kita satu-satu, ketoknya ya disuruh keluar. Tanya dong, kenapa pak? Kata dia, tolong istri saya diiniin dulu gitu. Nggak ngomong diiniinnya di mana. Pas kita udah turun, ternyata istrinya ini minta dilepas infusannya. Pas dilepas infusannya, ditanyain kan kenapa. Enggak, saya mau pulang katanya. Pokoknya saya sembuh gak sembuh, saya mau pulang malam ini juga, titik gitu. Setelah kontrol ulang, ya udah kita bolehin pulang kan, orang pasien maksa pulang. Besoknya 2 hari kemudian kontrol ulang karena obat habis. Habis itu dia baru cerita. Waktu itu dia mau ke kamar mandi dan dia ngelihat nenek-nenek tembus dari pintu menuju ke tangga ke kamar kita, tangga ke tempat tinggal kita, kayak gitu. Terus ada lagi anak kecil suka nangis gitu, nggak tahu lihat apa karena anaknya juga nggak kooperatif. Jadi terus kalau cerita dari Riri setelah aku tanya-tanya ini, ternyata pertama kali dia datang ke tempat itu, dia ini gak sengaja ngeliat cewek lagi gandeng anak kecil di ruangan bersalin yang kata aku apa, yang lantainya putih jadi hitam kotor gitu, yang udah terobrak-abrik gitu. Terus pas beberapa hari kemudian dia periksa ibu hamil, kata dia kayaknya dia nabrak seseorang gitu, nabrak seseorang. Tapi dia juga lihat juga di depan ruang periksa ibu hamil kan ruang apa, ruang rawat inap. Jadi di ruang rawat inap itu si dianya katanya ada cewek duduk-duduk di situ, kakinya gantung goyang-goyang gitu. Terus si Ririnya itu pertama kali dia kesurupan di tempat itu. Katanya tiba-tiba nyampe apotik habis periksa ibu hamil, dia bilang kepala aku pusing, kepala aku berat, katanya gitu. Tiba-tiba nangis, terus tanya kenapa, katanya sakit dibawa ke ruang dokter. Adalah satu pasien nyamperin, nggak apa-apa gitu. Udah sini aku obatin, kata pasiennya gitu. Abis diobatin, saya bukan diobatin, ternyata dibaca-bacain gitu. Terus yang kedua kali dia kesurupan, yang ada akunya, yang pertama kali dia kesurupan itu seminggu sebelum aku kesana. Jadi Riri itu sebenarnya juga karyawan baru sama kayak aku. Jadi yang kedua kali ini malam-malam, nggak tahu, dia kan emang anaknya rada sompral. Jadi ngomongnya mungkin bercanda sama temennya gitu, nggak tahu gimana, katanya dia lagi teleponan kan, firasatnya nggak enak, nggak bisa tidur. Dia cerita ke akunya kayak gitu. Jadi dia teleponan, terus katanya dia kayak ngelihat bayangan, awalnya pendek jadi tinggi, awalnya hitam terus jadi kayak manusia lagi jalan gitu, lagi berdiri. Sama orang yang dia telepon, dia mintain dibacain surat-surat karena dia nggak berani gerak, dia cuma nutupin pakai selimut. Dan tiba-tiba udah dia ngeblank, udah nggak inget apa-apa, sampai akhirnya ada yang nolongin si ustaz itu gitu. Sebenarnya banyak sih kejadian yang aku alamin di tempat-tempat kerja, karena aku kebetulan juga kalau ada yang sesuatu yang aneh, aku langsung keluar kayak gitu. Jadi ini cuma sedikit cerita aja. Aku bertahan di tempat kerja ini 1 bulan kurang. Sebenarnya kejadiannya setelah kita perbanyak zikir, dan itu kejadian mulai minimal gitu. Ada juga kalau pagi itu kan yang tinggal di klinik itu cuma dokter jaga, terus kita berlima. Tapi di klinik itu kan suka ada mainan tuh, mainan anaknya teteh OB. Dia suka ditinggalin. Ada sepeda kecil gitu. Kalau sepeda kan nyimpennya di gudang ya. Bukan di gudang sih, di tempat pel-pelan gitu, deket ruang ANC, diselipin gitu, selipin antara bangunan baru sama bangunan lama. Tapi sepeda itu tuh tiba-tiba tuh bisa ke tengah-tengah, nggak tahu gitu. Kalau pagi suka ngeliat gitu, diituin aja, didiemin aja, nggak diomongin, nggak diapain gitu sama kita. Sekian dari aku, berbagi pengalaman aja. Terima kasih.